Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ayuhal hadirun ikhwani fiddin rahimakumullah. Alhamdulillah. Malam hari ini Allah Tabaraka wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita kembali untuk bisa sama-sama membahas dan membaca kitab Al-Adabul Mufrad karya Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masih pada bab Birrul Walid Al-Musyrik, bab berbakti kepada orang tua yang musyrik. Dan telah kita baca atsar yang pertama yang dibawakan oleh muallif, oleh penulis rahimahullah, Imam Bukhari rahimahullah, atsar dari sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas tentang 4 ayat yang turun berkaitan dengan peristiwa yang beliau alami sendiri radhiyallahu anhu. Kemudian kita masuk pada hadis yang kedua yang dibawakan beliau rahimahullah ta'ala dalam bab ini. Qala rahimahullah ta'ala, haddasana al-Humaydi, qala haddasana Ibnu Uyainah, qala haddasana Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, qala akhbaratni Asma bintu Abi Bakrin, qalat atatni ummi raghibatan fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam, fasa'altu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asiluha, qala na'am, qala ibn Uyayna fa'anzalallahu azza wa jalla fiha, la yanhakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din. Berkata al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Humaid dari Al-Humaid, qala haddasana Ibnu Uyainah dari Ibnu Uyainah, qala haddasana Hisham bin Urwah dari Hisham bin Urwah, qala akhbarani Abi, dia berkata telah mengkabarkan kepadaku ayahku, qala dia berkata, akhbaratni Asma bintu Abi Bakrin, telah mengabarkan kepadaku Asma bintu Abi Bakrin radhiyallahu anhuma. Qalat, beliau berkata, Asma bintu Abi Bakar berkata, atatni ummi raghibatan, ibuku menemuiku raghibatan. Raghibatan, yakni maknanya berharap agar aku menyambung persaudaraan dengannya, dengan Asma bintu Abi Bakar. Nanti kita akan jelaskan. Ya, raghibatan, yakni berharap agar Asma tetap menyambung ya hubungan dengan ibunya. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasa'atun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, maka aku bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang bertanya ini? Asma, ya. Ketika datang ibunya meminta agar dia tetap menyambung tali persaudaraan dengan ibunya, maka Asma mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya, asiluha, apakah aku tetap menyambung persaudaraan dengannya, menyambung tali silaturahim dengannya, dengan ibuku? Qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am." Iya. Tetap sambunglah tali persaudaraanmu dengan ibumu. Ini jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Uyainah. Kemudian Ibnu Uyainah, ya, salah satu perawi dari hadis ini, beliau menyatakan, fa anzalallahu fiha, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat berkaitan dengan peristiwa ini, peristiwa datangnya ibu dari Asma, mendatangi Asma untuk meminta persambungan tali persaudaraan dengan dia, yang kemudian Asma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka terkait peristiwa ini Allah Subhanahu wa taala turunkan sebuah ayat dari surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kalian dari orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Nah, ayuhal ikhwah rahimakumullah, hadis yang kedua ini pada bab birrul walid al-musyrik, berbakti kepada orang tua yang musyrik, dibawakan oleh Imam Bukhari dari sahabiah Asma bintu Abi Bakar. Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha, bahwa satu hari datang menemui beliau ibunda beliau radhiyallahu anha, ya, yang disebutkan dalam riwayat yang lainnya bahwa ketika itu beliau ibunya masih dalam keadaan musyrikah, ya, ibunya masih dalam kondisi musyrikah. Nah, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama terkait nama dari ibunda Asma ini, ya, ibundanya Asma yang mendatangi dia. Ada yang menyatakan nama beliau, nama ibunya adalah Qutailah dengan qaf Qutailah. Ada yang menyebut namanya adalah Qailah, ya, Qailah. Nah, dan ada pula yang menyebut bahwasanya nama ibunda Asma ini adalah Ummu Bakrin. Ummu Bakrin. Namun kebanyakan pendapat menyatakan bahwa nama dari ibunda Asma ini adalah Qutailah. Qutailah dengan qaf ta ya lam ta marbutah, Qutailah. Ya. Qutailah, qafnya dhamma, Qutailah. Bintu Abdul Uzza. Qutailah bintu Abdul Uzza. Nah, disebutkan bahwasanya Qutailah ini adalah istri dari Abu Bakar As-Siddiq pada masa jahiliyah, sebelum datangnya Islam, ya, yang kemudian dicerai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nah, ya, istri dari Abu Bakar pada masa jahiliyah yang kemudian beliau radhiyallahu anhu menceraikannya, Qutailah ini. Juga terjadi silang pendapat apakah ibunya ini adalah ibu memang ibu kandung ataukah ibu susuan. Ya. Bagi siapa? Bagi Asma. Memang ibu kandungnya Asma atau rodo'ahnya? Ya, ibu susuannya. Nah, wallah ta'ala alam, bahwa yang benar bahwa ibu yang dimaksud dalam hadis ini adalah ibu kandung beliau, Asma bintu Abu Bakar radhiyallahu anha. Ya, ibu kandung beliau, bukan ibu susuannya. Nah, ini terkait dengan ibu dari Asma binti Abi Bakar, ya. Namanya siapa tadi? Qutailah. Qutailah bintu Abdul Uzza. Nah, Tadi kita sebutkan bahwa ibunya ini ketika datang menemui Asma masih dalam keadaan musyrikah. Ya. Sehingga disebutkan di sini fa'atasni ummi raghibatan. Ibuku datang menemuiku dalam kondisi raghibah. Ini berharap agar aku tetap menyambung tali persaudaraan dengan Asma. Ya, karena ibunya musyrikah. Ya, khawatir. Jangan-jangan Asma meninggalkan ibunya yang masih apa? Musyrikah. Oleh karena itu dia datang menemui Asma, meminta agar Asma tetap menyambung tali silaturahim dengan ibunya. Ini makna raghibatan. Terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama mengenai makna raghibatan. Namun jumhur, ya, kebanyakan ulama berpendapat bahwa makna raghibatan yakni berharap agar Asma tetap menyambung tali silaturahim dengan ibunya ini yang masih apa? Yang masih musyrikah. Nah, dan juga terjadi perbedaan pendapat apakah ibunya ini meninggal dalam keadaan muslimah ataukah masih dalam keadaan musyrikah. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam syarah beliau, syarah Sahih Muslim, menyebutkan bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa ibundanya ini mati dalam keadaan musyrikah. Ya. Nah, ini yang disampaikan atau dibawakan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam syarah Sahih Muslim. Nah, sehingga ibunya ini tetap dalam keadaan musyrikah hingga dia apa? Meninggal. Nah. Kemudian fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada lafaz fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dimaksud masa di sini adalah masa antara perjanjian Hudaibiyah dengan peristiwa Fathul Mekah. Fi ahdin Nabi, ya, pada masa Nabi maksudnya adalah masa antara perjanjian Hudaibiyah sampai terjadinya apa? Pembukaan kota Mekah, Fathu Mekah. Nah, ini terjadi atau peristiwa ini terjadi pada masa itu. Renggang waktu antara perjanjian Hudaibiyah dengan apa? Peristiwa pembukaan kota Mekah. Fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, fasa'atun Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian Asma bertanya kepada Nabi, apakah boleh aku menyambung tali silaturahim dengan ibunya yang masih musyrikah tadi? Maka apa jawaban Nabi? Naam. Ya. Tetap sambunglah tali silaturahim engkau dengan ibumu yang masih musyrikah. Dan ini syahidnya, ini yang berkaitan dengan bab tentang berbakti kepada kedua orang tua yang masih musyrik atau musyrikah. Tetap bagi seorang anak untuk dia memberikan baktinya kepada orang tuanya, ibunya ataukah ayahnya, meskipun keduanya atau salah satu di antara keduanya musyrik atau kafir. Tentunya dengan batas-batasan yang apa yang telah ditetapkan syariat terkait dengan muamalah dengan orang kafir atau orang musyrik. Ya. Nah. Tetap memberikan hak-hak mereka sebagai orang tua. Nah, ya. Ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Luqman, wa sahibhuma fid dunya madza? Ma'rufa. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan pergaulilah keduanya, berbuat baiklah keduanya di dunia dengan cara yang ma'ruf. Nah. Ya. Tentunya berbeda muamalah kita dengan orang tua yang muslim atau mukmin atau muslimah dengan orang tua yang musyrikah atau kafirah. Nah, yang terjadi, yang berbeda adalah muamalah kita dengan orang tua yang musyrik atau musyrikah, ya, tidak sampai kemudian timbul mahabbah, timbul kecintaan kita kepada keduanya, timbul wala kita kepada keduanya atau salah satu di antara keduanya. Tetap kita menegakkan prinsip al-wala wal-bara, cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Sama sikap kita dengan orang-orang kafir yang lainnya, karena mereka adalah musuh-musuh Allah, orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap kita berbuat apa? Dan melaksanakan prinsip al-wala wal-bara kepada mereka. Nah, berbakti, iya berbakti, memberikan bakti kita kepada mereka. Tetapi jangan sampai kemudian timbul al-mahabbah, kecintaan kepada keduanya, ya, sehingga kemudian kita melupakan prinsip al-wala wal-bara, prinsip cinta dan benci karena Allah Subhanahu wa taala. Apa contohnya? Contohnya ketika mereka mengadakan perayaan hari besar mereka, kemudian kita ikut misalkan. Atau misalnya, atau minimalnya kita ta'awun membantu urusan hari raya mereka. Ini contohnya. Atau mengikuti gaya hidup mereka. Ya. Pola hidup mereka. Nah. Ya. Dan banyak contohnya. Paham tuh, ikhwah? Ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa muamalah kita, bentuk bakti kita kepada orang tua yang musyrik atau musyrikah, ya, berbeda muamalahnya dengan orang tua kita yang mukminah, yang muslimah, yang mukmin dan muslim. Baik. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, beberapa faedah dari hadis ini yang bisa kita ambil. Di antaranya, tali hubungan silaturahim tetap disambung kepada orang tua yang kafir atau musyrik. Kemudian faedah berikutnya, pada hadis ini menunjukkan tentang keutamaan Asma bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Keutamaan yang dimiliki oleh sahabiah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Dari mana sisi keutamaannya? Yakni bagaimana beliau radhiyallahu anha berhati-hati dalam memutuskan suatu perkara, dan beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini keutamaan bukan sebuah kekurangan, bahkan keutamaan. Bagaimana beliau membahas berhati-hati dalam menentukan dan memutuskan suatu perkara yang urusannya adalah terkait dengan agama, ya, bermuamalah dengan orang kafir, dengan orang musyrik, ini kaitannya dengan agama. Maka beliau tidak main-main. Beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, padahal beliau sendiri adalah putri dari siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Bahkan istri dari siapa nih? Asma Zubair bin Awam radhiyallahu anhuma. Ya. Abinya seorang sahabat, suaminya seorang sahabat, tapi beliau Asma bintu Abu Bakar tidak kemudian terburu-buru, tergesa-gesa memberikan jawaban, namun beliau bertanya dulu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sekali lagi bukan bentuk kekurangan, bahkan justru bentuk kemuliaan beliau, fadilah yang dimiliki oleh siapa? Asma binti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anha. Nah. Kemudian dari hadis ini pula sebagian ulama berpendapat tentang tetap diwajibkan bagi seorang anak yang muslim untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya meskipun kafir. Ya. Dari hadis ini sebagian ulama berpendapat tentang tetap diwajibkannya bagi seorang anak yang muslim untuk memberikan nafkah, memberikan hartanya, ya, kepada orang tuanya meskipun kondisi mereka apa? Kafir atau musyrik. Nah. Baik. Kemudian di akhir dari hadis ini disebutkan ucapan Al-Imam Ibnu Uyainah rahimahullah taala bahwasanya peristiwa Asma atau datangnya ibunda Asma kepada beliau yang menjadi sebab turunnya sebuah ayat dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhakumullah anil ladzina lam yuqatilukum fid-din. Allah Subhanahu wa taala tidak melarang bagi kalian ya untuk bermuamalah kepada orang-orang yang tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Nah. Ya, sehingga tuh ayat ini Al-Mumtahanah ayat ke-8 di antara sebab turunnya adalah peristiwa datangnya ibunda Asma kepada Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Nah, sebagian ulama yang lainnya berpendapat bahwa sebab turunnya ayat Al-Mumtahanah ini bukan peristiwa Asma binti Abu Bakar ini. Ya. Sebabnya adalah pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada sebagian orang-orang musyrikin yang mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Ya. Sebagian orang-orang musyrikin di masanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang masih berbuat baik kepada para sahabat kaum muslimin. Maka turunlah ayat ini. Bahwasanya tidak masalah bagi kaum muslimin untuk bermuamalah dengan orang-orang kufar yang mereka tidak memerangi kalian dalam urusan agama. Ya. Bukan larangan untuk kalian bermuamalah, berdagang, mengadakan jual beli kepada mereka orang-orang musyrikin, orang-orang kafir Quraisy yang tidak apa? Memerangi kalian dalam urusan agama. Tidak memerangi kalian, tidak mengusir kalian dari negeri kalian. Ya. Hukumnya boleh-boleh saja. Nah. Baik. Maka Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala menggabungkan bahwa tidak ada apa? Tidak ada pertentangan antara kisahnya Asma ini dengan kisah tentang orang-orang musyrikin yang berbuat baik kepada kaum muslimin. Nah, bagaimana bentuk penggabungannya kata Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala? Penggabungannya bahwa sebabnya, sebab turun ayat ini, yakni satu, yakni terkait dengan datangnya ibunda Asma kepada Asma, ya. Dan lafadznya, lafadz ayat ini umum, lafadznya mencakup peristiwa datangnya ibunda Asma dan juga mencakup apa tadi, orang-orang musyrikin yang berbuat baik kepada kaum muslimin, sehingga bisa digabungkan antara dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama, ayat ini berkaitan dengan peristiwa ibunda Asma yang datang kepada Asma. Pendapat yang kedua, bahwasanya ayat ini berkaitan dengan keadaan orang-orang musyrikin yang sebagian mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Apakah terjadi perbedaan, pertentangan antara sebab yang satu dengan sebab yang kedua? Maka kata Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullah ta'ala, tidak ada pertentangan, bisa digabungkan. Iya, memang sebabnya satu, ayat ini turun sebabnya karena peristiwa Asma, tetapi secara lafad, lafadnya umum, mencakup peristiwa Asma dan juga mencakup apa? Adanya orang-orang musyrikin yang mereka berbuat baik kepada kaum muslimin. Bahwasanya tidak ada larangan bagi kalian untuk kalian tetap berbuat baik, bermuamalah kepada orang-orang musyrikin, ya, selama mereka tidak memerangi kalian dalam urusan apa? Agama. Bisa dipahami ya, ikhwah? Nah, lafadznya umum. Ya, lafadznya umum. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Baik, demikian beberapa faedah terkait hadis yang kedua dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian kita masuk pada hadis berikutnya. Qala rahimahullah ta'ala, haddatsana Musa qala haddatsana Abdul Aziz bin Muslim an Abdullah bin Dinar qala sami'tu Ibnu Umar yaqulu ra'a Umar radhiyallahu anhu hullatan siyara tuba'u faqala ya Rasulullah ibta' hadhihi falbasha yawmal jum'ah wa idza ja'aka al-wufud qala innama yalbasu hadhihi man la khalaqa lahu فأتي النبي صلى الله عليه وسلم منها بحلل فأرسل إلى عمر بحلة وقال كيف ألبسها وقد قلت فيها ما قلت قال إني لم أعتكها لتلبسها ولكن تبيعها أو تكسوها فأرسل بها عمر إلى أخ له من أهل مكة قبل أن يسلم Berkata Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, haddasana Musa, dari Musa qala haddasana Abdul Aziz bin Muslim, dari Abdul Aziz bin Muslim, an Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar qala, dia berkata, sami'tu Ibnu Umar, aku mendengar Ibnu Umar, ya, Abdullah bin Umar, yaqul, dia berkata, ra'a Umar, Umar melihat hullata siyara tuba'u, ya, Ibnu Umar menceritakan siapa? Ayahnya sendiri, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Suatu hari Umar radhiyallahu anhu pernah melihat hullatasyira. Hullatasyira. Ini hulat asyara ini pakaian dari sutra. Ya, pakaian dari sutra. Nah. Disebutkan bahwasanya pakaian ini adalah pakaian dari negeri Yaman, ya, hullat asyara. Pakaiannya orang Yaman yang terbuat dari apa? Sutra. Nah. Dalam riwayat yang lainnya, Umar melihat pakaian ini dijual di depan pintu masjid. Ya. Umar melihat ada pakaian dari sutra yang dijual di depan pintu masjid. Ya. Ra'a Umar hullat asyara tuba'u. Umar radhiyallahu anhu melihat ada pakaian dari sutra yang tuba, yang dijual. Ya. Nah. Lalu dia berkata, dia siapa ini? Hah? Umar ya. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ibda' hadhihi. Coba beli pakaian ini ya Rasulullah. Belilah pakaian ini ya Rasulullah. Falbasha yaumal jum'ah, kemudian engkau kenakan, engkau pakai pada hari Jumat. Wa idza ja'akal wufud, atau engkau kenakan ketika datang utusan menghadapmu. Ya. Umar menganjurkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk membeli pakaian ini. Pakaian dari sutra tadi ya bisa beliau gunakan atau kenakan ketika hari Jumat atau ketika datang utusan-utusan menghadap beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, qala innama yalbasuha hadhihi man la khalaqa lahu. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sesungguhnya yang memakai pakaian ini, ya, pakaian dari apa tadi? Dari sutra tadi, adalah orang yang tidak punya bagian nanti di akhirat. La khalaqa lahu. Ya, tidak punya bagian lagi nanti di akhirat. Nah. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan pendapatnya Umar al-Khattab untuk membeli pakaian tadi. Nah, fa utiya Nabi sallallahu alaihi wasallam minha bihulalin. Kemudian ya, di hari yang lainnya Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan hadiah ya dengan beberapa bihulalin. Hulalin ini jamak dari hullah, dengan beberapa pakaian dari sutra tadi. Nabi dihadiahkan dengan beberapa pakaian dari sutra tadi. Nah, fa arsala ila Umar bihulatin, kemudian Nabi mengirimnya satu kepada Umar al-Khattab. Ya, dikasihkan kepada Umar satu pakaian dari sutra tadi yang beliau dapatkan, yang diberi oleh orang lain. Nabi diberikan beberapa pakaian dari sutra. Salah satunya dari pakaian tadi beliau berikan kepada siapa? Umar al-Khattab radhiyallahu anhu. Lalu Umar berkata, "Kaifa albasuha wa qad qulta fiha ma qulta?" Bagaimana mungkin aku memakainya sementara engkau telah mengatakan apa yang kau katakan tadi? Ya, bahwasanya pakaian ini adalah pakaian bagi orang yang tidak punya bagian di akhirat kelak. Ya. Bagaimana aku memakainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Engkau telah melarangnya. Lalu apa jawaban Nabi sallallahu alaihi wasallam? Inni lam utikaha litalbasaha. Sesungguhnya aku memberikannya kepadamu bukan untuk engkau pakai. Sesungguhnya aku memberikannya kepadamu bukan untuk engkau kenakan, wahai Umar. Ya. Walakin tabi'aha au taksuha. Nah. Akan tetapi, bisa engkau jual atau engkau berikan kepada orang lain. Ya, bagian ini aku berikan kepadamu wahai Umar, tujuannya bukan agar engkau memakainya, tapi bisa engkau menjualnya, yang kemudian uangnya bisa engkau manfaatkan dengan hasil penjualan tadi, atau engkau berikan kepada orang lain. Nah, fa'arsala biha Umar ila akhin lahu min ahli Makkah qabla an yuslima. Maka kemudian Umar mengirimkan pakaian ini ya kepada saudaranya dari penduduk Mekah sebelum saudaranya ini masuk Islam. Nah, ya. Sehingga hadiah pakaian tadi yang diberikan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, beliau berikan kepada saudaranya yang ketika itu masih musyrik. Ya. Radhiyallahu anhu. Nah, ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, dari hadis ini bisa kita ambil beberapa faedah. Yang pertama, penjelasan tentang keharaman sutra bagi kaum pria. Ya, tentang keharaman sutra bagi kaum pria. Dalam hadis yang lainnya, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan harima libasul harir wadh-dhahab 'ala dhukuri ummati wa uhilla liinathihim. Dalam hadis yang lainnya, riwayat Imam Tirmidzi, Imam An-Nasa'i dan yang lainnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan diharamkan pakaian sutra dan emas bagi ya lelaki dari umatku, bagi kaum pria dari umatku, dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Ya. Nah, dihalalkan pakaian sutra dan emas bagi kaum pria dari umatku dan dihalalkan bagi kaum wanitanya. Nah, kemudian faedah yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingkari Umar radhiyallahu anhu bukan karena tidak diperkenankannya memakai pakaian yang bagus ketika hari Jumat atau ketika datangnya apa? Utusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak setuju dengan pendapatnya Umar tadi untuk membeli apa? Pakaian tadi, bukan karena tidak diperkenankannya bagi seorang muslim untuk menggunakan pakaian yang bagus ketika hari Jumat ataupun ketika datangnya utusan. Tetapi yang jadi masalah adalah karena pakaian tadi terbuat dari apa? Sutra. Ini masalahnya. Bisa dipahami ya? Sekali lagi, ingkarnya atau tidak setujunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Umar untuk membeli pakaian tadi bukan karena tidak diperkenankannya bagi seorang muslim untuk dia memakai pakaian yang bagus ketika hari Jumat atau ketika datangnya utusan. Tetapi yang jadi masalah adalah dikarenakan pakaian tadi adalah pakaian yang terbuat dari sutra. Ini yang jadi masalah. Nah, bahkan di sana ada riwayat yang menyebutkan anjuran dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kaum muslimin, terkhusus kaum prianya, untuk memakai pakaiannya yang terbaik ketika mendatangi sholat Jumat. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala. Nabi SAW menyatakan, ma'ala ahadikum law ishtarau thawbaini liyawmil jum'ah siwa thawbai mihnatihi. Ma'ala ahadikum law ishtarau thawbaini liyawmil jum'ah siwa thawbai mihnatihi. Kata Nabi SAW, duhai sekiranya ya salah seorang di antara kalian membeli dua pakaian untuk dia gunakan di hari Jumat, ya, selain pakaian harian dia. Nah, duhai sekiranya kalian, wahai para sahabat, membeli sebuah pakaian atau dua pakaian yang kalian gunakan ketika hari Jumat saja, khusus hari Jumat saja, selain pakaian harian kalian untuk mendatangi hari apa? Hari Jumat. Nah, ini diantara dalil tentang disunahkannya bagi seorang mukmin ketika mendatangi hari Jumat untuk menggunakan pakaian yang terbaik, yang bagus. Tidak harus yang baru, tapi yang terbaik yang dia miliki. Nah, ya, maka ayol ikhwah, sekali lagi, bahwa ingkarnya Nabi, tidak setujunya Nabi dengan Umar radhiyallahu anhu untuk membeli pakaian tadi bukan karena tidak diperkenankannya bagi seorang mukmin memakai pakaian yang baik ketika hari Jumat. Tetapi yang jadi masalah adalah karena pakaian tadi terbuat dari apa? Sutra. Nah, satu lagi faedahnya, masih tersisa beberapa faedah, namun kita sebutkan satu lagi. Pada hadis ini diambil faedah bolehnya bagi seseorang untuk memiliki sesuatu meskipun tidak boleh digunakan, meskipun tidak boleh dikenakan. Ya. Nah, dan juga boleh bagi dia untuk menjualnya atau menghadiahkannya kepada orang lain. Ini diantara faedahnya. Bolehnya bagi seorang untuk dia punya sesuatu yang meskipun gak boleh digunakan. Misalkan apa? Sutra tadi. Dia beli sutra, boleh aja. Yang enggak boleh adalah ketika dia menggunakannya. Ya. Ya. Ini yang jadi masalah. Atau dia mau beli emas, silakan. Yang enggak boleh adalah dikenakan bagi dia sendiri, kaum pria. Ini enggak boleh. Ayam tum ikhwah. Nah. Boleh pula bagi dia untuk memberikannya kepada orang lain atau dia jual sesuatu yang tidak boleh dikenakan tadi untuk kemudian dia manfaatkan uangnya untuk keperluan yang lainnya. Nah, ya, punya emas tadi dia dapat beli, dijual, ya uangnya bisa dimanfaatkan. Bukan berarti tidak boleh, karena tidak boleh dikenakan, tidak. Yang jadi larangan adalah menggunakan emas atau sutra tadi bagi kaum pria, menggunakannya. Adapun memilikinya, membelinya, menjualnya atau menghadiahkannya, tidak mengapa. Ya. Dalilnya apa? Adalah diantaranya adalah hadis kisah Umar al-Khattab radhiyallahu anhu di sini. Nah. Wallahu taala alam bishawab. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sallallahu alaihi wa sallam.